بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين أكرمني وأكرمكم الله الحمد لله puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh berbahagialah kita semua karena kita hidup ini dipilih oleh Allah menjadi hamba yang mendapatkan nikmat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sungguh masih hidup saja sudah datang janji dari Allah taala bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat. Apa janji Allah? Allah katakan ulaika lahum jannat, bagi mereka adalah jannah. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, gembiralah, berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa sungguh Allah telah sediakan bagi mereka jannat, surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, mestinya kita bahagia karena Allah menghabarkan janji yang demikian besar dari Allah, dan janji ini hanya akan diperoleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sehingga kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa duduk bermajlis bersama di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini untuk kita melakukan amalan soleh yang besar yang sangat dicintai oleh Allah, demikian pula dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kelompok orang di rumah dari rumah Allah yang mereka berkumpul dalam rangka yatluna kitab Allah, yatadarasuna bainahum, mereka berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah, mempelajari atau mengkaji kitab Allah. Maka dengan amalan ini pasti kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, Allah anugerahkan kepada mereka ketentraman dalam jiwa-jiwa mereka. Wa khasyiatuhumur rahmah, Allah akan bukakan pintu-pintu rahmatnya. Wahafatumul malaika, malaikat-malaikat Allah akan mengerumuni mereka dan mendoakannya. Dan wazakarallahu fiman indah, Allah akan sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh hadirin, ini adalah keberuntungan yang paling besar. Sehingga marilah kita bersyukur pada Allah dengan nikmat ini. Terlebih saya pribadi sangat bersyukur pada Allah dengan nikmat dan pertolongannya bisa berziarah ke tempat antum yang mulia ini. Berziarah, kita berkunjung dan bisa bertemu dengan saudara-saudara ahli sunnah di negeri ini atau di tempat ini, yang sungguh ini adalah merupakan nikmat yang besar. Kita semua berharap kepada Allah, semoga kita semua ini mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dalam hadisul qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam hadis qudsi, wajib untuk mendapatkan cintaku. Artinya pasti akan mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa mereka? Pertama disebutkan al-mutazawir, al-mutahabina fiyya, orang yang saling cinta karenaku. Ikhwafillah barakallahu fikum. Tentunya kita semua sesama ahlus sunnah, sesama mukminin muslimin, saling cinta karena Allah. Kalau benar cinta kita karena Allah, Allah akan berikan cintanya untuk kita. Kedua, al-mutazawirina fiyya, orang yang saling berziarah karenaku. Inilah amalan yang kita harapkan pada Allah Ta'ala. Semoga ini menjadi amal soleh kita semua. Kita saling menziarahi karena Allah. Yang ketiganya, al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang mereka bermajlis karenaku. Di manakah bermajlis karena Allah? Tentunya dalam hal yang seperti ini, dalam rangka kita mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kita bermajlis karena Allah. Dan yang keempat beliau kata, disebutnya dalam hadis qudsi, yaitu al-mutabadhilina fiyya, orang yang saling memberi karenaku. Demikian dikhabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini kami ingin sedikit menyampaikan apa yang kami tahu dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah nasihat yang semoga ini akan bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan keluarga, juga kepada saudara-saudara dan kaum muslimin di negeri ini. Semoga Allah jadikan ini amal soleh kita dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan fillah akramani wa akramakumullah, tema kita insyaAllah, bagaimana kita meraih bahagia. Ya, bagaimanakah kita bisa meraih bahagia itu? Dimana kita semua tentunya sepakat, adakah di antara kita yang enggak ingin bahagia? Tentu tidak ada. Kalau ditanya antum semua ingin bahagia, apa jawabnya? Pasti. Pasti kita ingin bahagia itu. Lalu dari mana kebahagiaan datang? Siapa yang memilikinya? Hadirin, tentunya kita semua tahu, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan itu hanya Allah anugerahkan kepada hamba yang Allah kehendakinya. Kemuliaan, kebahagiaan, kemenangan, itu hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendakinya. Dan siapa mereka orang-orang yang Allah kehendaki dengan mendapat kebahagiaan ini? Tentunya hamba-hamba yang Allah cinta. Siapakah mereka orang-orang yang Allah cinta itu? Mereka itulah yang dikatakan wali-wali Allah. Yang Allah katakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguh wali-wali Allah, semua mereka hidup tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapakah mereka itu yang dikatakan wali Allah? Alladzina amanu wa ala rabbihim yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman hidupnya dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang Allah sebutkan, berarti wali Allah itu apa cuma 9 atau lebih dari 9? Hadirin, kalau orang Jawa bilang wali Allah 9 saja. Berarti orang yang beriman cuma 9. Yang berhak dapatkan ini 9 saja. Kira-kira bagaimana menurut kita? Sepakat tidak? Tentunya kita enggak setuju. Kalau dibatasi, ya? Masa cuma 9 wali Allah? Dan terus diagung-agungkan, diziarahi, dan diminta syafaatnya. Padahal sudah mati. Dan ini adalah perbuatan yang keliru. Mestinya orang yang berpikir, bukan kita datang di kubur wali untuk meminta kepada wali, kita sendiri hak menjadi wali Allah. Kalau kita apa? Mau jadikan diri kita beriman, mau menjadikan diri kita bertakwa, kita bisa. Karena Allah sudah katakan dalam firman-Nya, wali Allah itu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah. Dan Allah akan berikan kebahagiaan ini kepada wali-walinya saja. Mereka orang-orang yang Allah cinta. Sehingga tentunya kita akan berusaha bagaimana kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala secara garis besar, secara global. Ini perkara mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Namun akan menjadi sulit bagi orang yang tidak Allah perkenankan. Karena apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan cinta Allah itu ada ketentuannya. Apa yang Allah katakan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ini syaratnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, yang penting di sini bukan bagaimana seorang hamba mencintai Allah. Kalau ditanya setiap orang mukmin, bahkan orang Nasara, orang Yahudi pun kalau ditanya Anda cinta Allah, bisa saja mereka menjawab, "Ya, saya cinta Allah." Ya? Orang-orang Nasara sendiri tanya, orang Kristen ditanya, "Kok cinta Allah?" Bisa menjawab, saya cinta Allah. Apalagi orang mukmin, semua pasti mencintai Allah. Namun yang kita tanyakan, apakah Allah mencintai kita? Dengan amalan kita ini, apakah kita mendapatkan cinta Allah? Karena betapa banyak orang mengaku cinta kepada Allah, sementara amalan dia menyekutukan Allah. Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ini haram. Haram dia mendapatkan cinta Allah. Dia sementara mengaku cinta Allah, sedangkan amal perbuatannya menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Haram, tidak mungkin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka di sini akan kami sampaikan ciri orang-orang yang bahagia, supaya kita bisa melihat diri kita, introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan, ataukah kita mendapat kecelakaan? Kita lihat ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam kitab Qawaidul Arba. Beliau menyebutkan ada 3 ciri orang-orang yang bahagia. Ya. Disebutkan di situ ada 3 ciri orang yang bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga perlu sepakati dulu, kebahagiaan itu diukur dari apa standarnya? Apakah bahagia diukur dari standar harta? Kalau bahagia itu diukur dari standar harta, kira-kira berapa juta standarnya orang bisa bahagia? Berapa juta, Pak? Kalau dari harta ya. Kalau kita bilang 5 juta, berarti kalau orang yang dapat rezeki 5 juta, bahagia begitu? Yang belum sampai 5 juta enggak bahagia? Ternyata hadirin, bukan dari sisi harta. Coba renungkan satu kisah begini aja. Mana orang yang lebih bahagia? Terkadang orang itu mengejar dunia sebagai tolak ukur bahagia. Padahal semuanya hampa. Karena memang wama hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali nikmat yang menipu. Semu kayak fata morgana. Kisahkan begini, ikhwan. Ada sepasang suami istri. Dia petani. Selesai kerja dia pulang. Berjalan di pematang sawah. Ada hujan turun. Karena licin, dua-dua gandeng tangan, suami istri. Ada orang naik motor boncengan, laki perempuan lagi. Yang di motor bilang, ya, oh yang lewat, yang jalan ini, dua orang ini bilang, "Mas, kalau kita punya motor enak ya, bisa pulang cepat sampai di rumah. Enggak jalan kaki begini." Ya. Yang naik motor juga, ya, lihat ada orang lagi lewat dengan mobil. Bawa mobil. Ya. Kemudian mobilnya ini kebetulan mobil tua. Kata istrinya, "Mas, enak ya, biar mobil tua begitu bisa naik mobil enggak kehujanan." Ya. Yang mobil tua ini lihat orang lembil bagus. Kata istrinya, "Mas, kalau mobil kita bagus kayak itu enggak mogok-mogok begini enak ya." Lalu yang di mobil yang bagus ini lihat orang yang berdua gandeng tangan. Coba Mas lihat, Masya Allah, bagiannya mereka berdua jalan gandeng tangan begitu. Kira-kira mana yang bahagia? Muter ini, mana yang bahagia? Ah, yang berdua gandeng tangan atau yang di mobil Avanza tadi? Avanza aja semua gak ada. Ya, ternyata apa? Ini bilang ini bilang ini. Ya, yang mana yang bahagia? Kembali pada jiwa kita ini dalam menerima apa yang Allah berikan, itu qanaah. Dan tidak ada jiwa qanaah kecuali dimiliki orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, yang diminta oleh Rasulullah SAW itu bukan banyaknya harta, waqur rabbi zidni ilma. Yang diminta Nabi, "Ya Allah, tambahilah aku ilmu." Bukannya Allah tambahi aku harta yang banyak. Enggak. Karena apa ikhwan barakallahu fikum, kalau orang itu semakin banyak ilmunya, jiwa akan semakin kaya dengannya. Sehingga dunia akan dipandangnya itu dengan hakikat yang sebenarnya. Tidak akan tertipu dengan dunia. Baik, ikhwan barakallahu fikum. Ini hanya sekedar renungan untuk kita melihat. Berarti bahagia itu di mana adanya? Allah yang punya. Dan Allah sudah sebut yang standar bahagia itu dalam Al-Quran. Allah katakan, "Waman zuhziha nilnari wa udhina al-jannata faqad faz." Ini bahagia, kata Allah. Siapa orang yang dia diselamatkan dari api neraka, dimasukkannya oleh Allah ke dalam surga, itulah orang yang bahagia. Karena hadirin, dia dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, "Yu'tar rajul bi'an'umin nasi dunya." Nanti dari kiamat, Allah datangkan seorang yang dia di dunia hidupnya paling nikmat. Melimpah ruah hartanya, banyak nikmat, tak pernah dia susah. Fahuwa min ahlin nar, tapi dia termasuk penduduk neraka. Lalu Allah kasih celup dia dalam neraka sebentar. Dicelupkan dalam neraka, lalu Allah tanya dia, "Ya ibadi, wa hambaku, ya, almar rabbika khairun, apakah pernah kau rasakan kebaikan sebelum ini?" Dia mengaku, "Ya Rabbi, wallahi ya Rabbi, ma marbi khairun qat, ya Allah, demi Allah, tidak pernah aku rasakan nikmat sama sekali." Lihat, padahal di dunia orang paling nikmat dia, hartanya banyak, hidup mewah, semua serba enak, Masya Allah. Dia bilang enggak pernah dapat kebaikan katanya. Kenapa? Dicelup neraka, hilang semua sudah harapan untuk selamat. Dalam hadis yang lain, Allah tanya, "Bagaimana kalau sekiranya dunia itu lu tebus?" Kata dia, "Akan kuberikan ya Allah, tobat, pastikan kuberi." Andai kan bisa ditebus neraka dengan hartanya. Tapi Allah tidak mau itu. Lalu lagi didatangkan oleh Allah Ta'ala, orang yang dia paling sengsara di dunia, tapi dia penduduk surga, dimasukkan dalam surga sebentar, lalu ditanya, "Hal marra bika syarukat, hai hambaku, pernahkah kau lewati kesedihan selama hidup?" Kata hamba, "Ya Allah, demi Allah, tidak pernah kurasakan sedih, tidak pernah kurasakan susah sebelum ini." Kata dia, padahal dia di dunia paling sengsara. Mungkin orang bilang, ini golongan manusia yang seperti seorang penggembala di saya punya kampung sana dulu, ditulis di tempat topinya, "Deritaku tiada akhir," katanya. Masya Allah. Dia bilang derita aku tiada akhir, menderita terus, gak habis-habis. Nah gitu. Mungkin orang yang seperti ini, tapi dia penduduk surga, ikhwah, masya Allah. Ditanya, apakah pernah kau rasakan kesedihan, kekurangan, kepahitan? Dia bilang, enggak ya Allah. Karena apa? Surga ini sudah melupakan semuanya. Jangan di surga ya, di dunia. Kalau kita sakit bertahun-tahun terus sembuh sehat, masih ingat enggak? Kayaknya udah enggak pernah sakit, sehat sudah enak. Ya sudah, enggak rasa lagi. Tapi orang yang sehat tiba-tiba bangkrut, kayaknya hidupnya sengsara, itu rugi. Makanya penduduk neraka, mereka tuh sedih luar biasa, sampai melupakan semua nikmat yang pernah dirasakannya di dunia. Maka dari itu hadirnya dimuliakan Allah, yang namanya bahagia. Apa kata Allah? Kalau seorang diselamatkan dari api neraka, dimasukkannya oleh Allah ke dalam jannah, itulah hakikat orang yang bahagia. Dan siapa yang dimasukkan surga? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Nah, itulah yang kita akan lihat di sini, ciri-ciri hidup mereka itu seperti apa perilakunya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitab Fadl Arba ada tiga cirinya. Orang yang bahagia itu, yang pertama, ya, idza utiya syakara. Ketika dia diberi oleh Allah nikmat, ia bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini perkaranya sepele nampaknya. Syukur, kalimatnya pendek, syukur. Apakah semua manusia bisa? Ternyata perkara ini walaupun ringan diucapkan, kalimatnya pendek, syukur begitu, namun kata Allah, qalilan min ibadiyas syakur. Betapa sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Menunjukkan apa? Banyaknya manusia tidak bisa syukur. Kenapa ya? Banyak manusia tidak bisa syukur, kenapa? Karena banyak yang manusia tidak mengingat nikmat itu sendiri. Tidak menyadari, tidak bisa menyebutkan itu nikmat yang Allah berikan padanya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat yang telah Allah anugerahkan padamu, ingatlah, sebut coba. Coba antum renungkan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa itu enggak? Jangankan yang di dunia semuanya, yang ada pada diri kita sendiri dulu hitung. Berapa nilai nikmat yang ada pada antum? Satu orang saja yang pada antum, berapa nikmat kira-kira? Ada 1 triliun enggak nilainya? Ada 1 miliar enggak nilainya? Dihitung dulu, sekarang coba hitung. Setiap hari nafas yang kita hirup udara ini, oksigen yang Allah siapkan, itu kalau diukur dengan tabung oksigen, berapa tabung? Dari kecil sampai tua begini kita, berapa tabung? Kalau harus beli oksigennya, pernah kita beli? Kecil orang sakit terpaksa harus ditambah oksigen, nah itu. Baru kita rasa, ternyata oksigen mahal, kalau harus beli. Tapi kalau diberi tiap hari kepada Allah, enggak pernah syukur. Kenapa? Enggak ingat ini ya Allah, nikmat Allah. Makanya Nabi SAW kalau pagi lalu bersyukur pada Allah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Doa syukur pada Allah. Pagi-pagi kita hirup udara dengan segar. Coba kalau harus beli, ganti tabung tiap hari, kayak apa kita susahnya. Betul? Betul lah. Begitu ikhlas, masya Allah. Ingat nikmat Allah. Ini yang bikin orang banyak enggak syukur. Ya? Karena apa? Enggak ingat nikmat Allah. Yang dia tuntut, yang dia mau, yang dia minta, itu dia lupa. Ingat ya ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Walaupun tidak semua yang kita minta Allah beri. Renungkan ini. Allah pasti mencukupi semua yang kita butuhkan, walaupun tidak semua yang kita minta Allah beri. Betul? Banyak kita doa minta, tapi kan gak langsung Allah beri. Tapi kebutuhan kita Allah cukupi. Contohnya oksigen, udara yang kita hirup, air yang kita minum, yang kita pakai mandi. Siapa yang kasih? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menurunkan? Siapa yang mengeluarkan dari bumi? Kita manusia tinggal putar kran atau tinggal arik, betul? Pernah kita minta, ya Allah beri kami air? Tidak minta pun Allah sudah siapkan air, siapkan udara, siapkan angin sedemikian rupa, sehingga kita Masya Allah hidup terus dijaganya oleh Allah, dipeliharanya oleh Allah. Berapa nilainya ini yang tidak kita minta? Belum lagi ikhwah, dalam tubuh kita ini kita ngeluh, ya, padahal Allah sudah kasih kita sehat, mata sehat, telinga sehat, tangan, kaki semua sehat, Masya Allah. Kira-kira kalau kita punya mata ini, ada orang butuh lalu dibelinya 1 miliar, mau dikasih? Mau kita kasih? Siapa yang mau? Matanya diambil, digantikan pada orang yang butuh, dibayar 1 miliar, boleh enggak? Berarti nilainya di tubuh kita? Nikmat bukan itu. Hanya manusia sedikit yang berpikir. Makanya Allah katakan, wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, supaya apa? Kalian bersyukur kepada Allah. Namun manusia sedikit yang mengingat, sedikit yang syukur, ya ikhwah. Ini kalau kita mau renungkan. Makanya ikhwah, beliau ingatkan, ciri orang yang bahagia itu adalah orang yang setiap kali Allah beri nikmat, ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah, itu tadi diantaranya, ingat dulu nikmat Allah. Sehingga orang kalau ketika ia melihat betapa besar nikmat yang Allah berikan, pasti dia akan besar pemeliharaannya, penjagaannya. Contohnya hadirin, ketika kita punya uang saja, yang nilai uang saja, kira-kira sama enggak kita taruh uang yang 100 ribu dengan uang parang yang 1 ribu? Naruhnya sama enggak? Mana lebih diperhatikan? Yang nomor parang atau yang 100 ribu? Tentu yang diperhatikan yang 100 ribu. Kalau ada emas sebesar ini, atau emas 1 kilo, ya, dibandingkan dengan padi yang 1 karung, kira-kira sama enggak jaganya? Tentu enggak sama jaganya. Artinya, seorang akan bisa mensyukuri nikmat Allah kalau bisa menilai betapa besar nikmat itu. Kalau dia enggak ngerti nilainya, anak kecil dikasih emas 1 kilo, bisa aja untuk mainan aja dia. Tapi kalau orang ngerti nilainya, pasti dia akan simpan. Dan coba lihat, penjual emas beda dengan penjual sayur, betul enggak? Kenapa beda? Lebih mahal emas karenanya. Dia masuk di berangkas, berangkas masuk di kamar, berangkas sudah dikunci, masuk kamar, kamar dikunci, dalam rumah kamarnya, rumahnya dikunci lagi, rumah pakai pagar teralis kunci lagi, pagar benteng kunci lagi, berapa kuncinya? Untuk menjaga apa? Toko emasnya. Coba kalau penjual sayur biar taruh di depan rumah begitu. Subhanallah, beda tentunya. Karena apa? Dia tahu nilainya. Begitu kalau seorang mukmin tahu betapa nilai nikmat yang Allah berikan, dia akan semakin syukur kepada Allah. Makanya Nabiullah Muhammad SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk jangan sampai kau lupa setiap selesai sholat, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, ya, supaya aku bisa selalu mengingatmu, berzikir padamu, dan supaya aku bisa mensyukuri nikmatku dan nikmatmu, ya, dan supaya aku bisa memperbaiki selalu ibadah. Taib ya barakallahu fikum. Ya, ini yang pertama, ya. Idza utiya syakara. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia syukur. Sekarang kita ingat coba nikmat Allah ikhwah. Ketika kita duduk, nah, ketika kita duduk begini ya ikhwah, ini nikmat Allah yang amat sangat besar. Nyata ada pada kita semua. Pertama, Allah beri kita nikmatul Islam wal iman. Yang dengan nikmat inilah kita dikumpulkan. Apa ada orang Kristen di sini? Ada orang Kristen di sini? Enggak ada. Ada orang Hindu? Enggak ada. Yang kumpul ini semua adalah kita karena apa? Iman. Karena keimanan ini yang membuat kita bisa kumpul di rumah Allah yang seperti ini. Ini nikmat ikhwan. Islam, iman, nikmat yang paling besar. Coba lihat kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah illa nafsul muslimah." Tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Iya. Tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Berarti kalau bukan orang Islam tidak bakalan masuk surga. Terus, ada enggak pada kita nikmat ini? Alhamdulillah ikhwah, kita pagi ini dalam keadaan Islam. Karena itulah Rasulullah SAW ajarkan doa kita dalam zikir pagi dan petang. Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin SAW, wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Zikir ikhwah pagi, syukur kepada Allah kita pagi dalam keadaan di atas Islam. Nikmat yang besar. Karena itulah Allah perintahkan kita dalam surat ya, Ali Imran itu yang sering kita dengar bersama ikhwah, wasiat yang sering disampaikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wasiatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ingat ikhwah, nikmatul Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Kalau dibandingkan dengan dunia, dengan seluruh apa yang ada, tidak bisa dibandingkan. Kenapa ikhwah? Karena dunia ini walaupun semua-semua ini milik kita, tidak mungkin bisa menebus diri kita di azab api neraka. Dan tidak bisa pula untuk membeli surga. Tidak bisa. Walau dunia ini milik kita semua. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, وَانْتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Kalian takutlah pada satu hari yang jiwa itu enggak bisa menebus jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minna syafa'atun wala yuqadu minna adu wala hum yunsarun. Hari yang tidak mungkin orang memberi syafaat kepada yang lainnya, tidak pula diterima tebusan hari itu untuk menebus dirinya, dan tidak ada lagi pertolongan. Tidak lagi mereka ditolong. Takutlah ikhwan. Nah ikhwan, ternyata kita apa? Harus mengingat kalau Islam ini nikmat yang paling besar, mestinya kita jaga diri kita, jangan sampai kita keluar dari Islam. Ya? Apa mungkin seorang keluar dari Islam? Sangat mungkin ya ikhwah. Seperti orang yang wudu bisa batal, begitupun orang Islam bisa batal Islamnya. Kalau yang batalkan wudu sedikit, yang batalkan Islam banyak. Ada berapa yang antum tahu? Yang antum tahu ada berapa? Pembatal Islam, nawakibul Islam, ada 10 ya ikhwah, kata Syekh bin Abdul Wahab. Ada 10 yang membatalkan Islam. Terbesar adalah syirik. Kira-kira ada enggak orang Islam yang masih berbuat syirik? Ada enggak? Luar biasa banyaknya. Orang Islam masih berbuat syirik banyak sekali. Ya? Apalagi kesirikan di zaman kita dipoles dengan kesirikan diarahkan kepada orang saleh, yaitu wali-wali. Masya Allah. Bahkan kiai-kiainya mempromosikan ziarah 9 wali sama dengan ibadah haji. Masya Allah, mana dalilnya Pak Yai? Tidak ada dalilnya, tapi itu dipromosikan. Sehingga Masya Allah, muslimin muslimat berbondong-bondong untuk menziarahinya. Sekarang bukan 9, tambah lagi 11 katanya. Yang tadi si Gus. Ya, si Gus itu. Gus apanya? Ya itu sudah tahu sendiri itu. Ya itu. Si Gus Dur. Subhanallah ya barakallahu fikum. Bahkan diberi area parkir 1 hektar kurang lebih disediakan untuk parkir orang yang menziarah. Masya Allah. Ini berarti kesyirikan hidupnya atau ditutup? Hah? Dipromosikan. Ini yang berbalut agama. Belum lagi kesyirikan yang lain-lain ya ikhwan. Ini yang datang bukan orang kafir, orang Islam. Pakai kerudung, pakai baju, Masya Allah, muslim, muslimat. datang hanya untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah, meminta pada wali. Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum, supaya kita doa langsung pada Allah, malah minta pada yang dikuburnya. Ya, kalau di sini enggak ada wali ya. Enggak tahu di Kalimantan ada enggak walinya. Ya, mestinya bikinlah. Mau bikin. Bikin diri kita semua jadi wali Allah sudah, jangan bikin orang lain, bikin diri kita. Karena apa? Kita disuruh takwa dan iman supaya jadi wali Allah. Kan begitu. Ya. Kalau kita wali Allah, kita minta Allah kasih. Begitu ya, barakallahu fikum. Ingat. Yang penting apa? Ingat syukur ini pada nikmat Allah. Itulah, sudah dikasih Islam, dibatalkan sendiri Islamnya dengan syirik. Belum lagi ya, dengan yang lain-lainnya. Ya. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum, termasuk apa? Mengingkari sunnah Rasulullah SAW pun termasuk batal Islamnya. Mengingkari sunnahnya, mengolok-olok sunnahnya, itu sudah membatalkan Islam. Apa kata Allah? Ketika datang seorang munafik itu, ya, dia mengolok-olok Rasulullah SAW, turun ayat dari Allah Ta'ala. Ya, ketika orang ini dilaporkan pada Nabi, dia memegangi ekor unta Nabi SAW, dia terseok-seok, terseret-seret di belakang, dia mengibak, minta Rasulullah untuk memaafkan, tapi Allah turunkan ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi, apakah engkau terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kau berani mengolok-olok? Jangan lagi kau beralasan, jangan lagi kau bikin-bikin alasan. Sungguh telah kafir engkau pada Allah setelah engkau beriman. Lihat hadir, mengejek sunnah Rasulullah SAW itu bisa batal Islamnya. Ada enggak di zaman kita orang Islam mengejek sunnah? Bukan ejek lagi, memusuhi sunnah. Ada enggak yang memusuhi sunnah, menentang sunnah? Banyak. Banyak sedikit? Banyak sedikit? Mau bilang banyak susah ya. Banyak sedikit? Ternyata banyak ikhwah. Jujur kita banyak. Banyak apa? Mereka menentang sunnah. Sebab apa mereka banyak menentang sunnah? Inilah yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, man jahila syai'adahu. Orang yang enggak ngerti sesuatu akan memusuhinya. Jadi kebanyakan kaum muslimin terjebak, terprovokasi memusuhi sunnah karena apa? Dia sendiri enggak tahu ilmu, hanya derek manut sama tokoh-tokoh ulama-ulamanya. Ketika ulamanya mencibir, mencaci sunnah, mokok, ikut saja. Padahal enggak tahu. Mungkin termasuk kita dulu sebelum mengerti ilmu ya. Mungkin pernah kita juga benci dengan sunnah. Benci orang yang pakai jenggot. Benci orang yang celananya kebanjiran di atas mata kaki. Ya, dibilang kebanjiran. Masih ada yang orang bilang begitu. Mungkin di sini pantas karena sungai sering meluap, jadi sering banjir. Celana naik di atas, begitu. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini ejekan. Tidak usah kita tersinggung, biarkan saja dia olok-olok sunnah. Urusannya bukan kita yang disinggung, Allah yang marah. Jangan kau marah. Mestinya kita bersyukur, tambah syukur ketika kita, alhamdulillah ya Allah, saya diberi Islam, saya tidak mengolok-olok ajaran Nabi, saya ikuti ajaran Nabi. Coba bayangkan andaikan kita yang posisinya seperti orang yang mengolok-olok, rugi. Nah, rugi. Ini nikmat Allah, besar nikmatul Islam. Ya. Dan kita harus pertahankan ini sampai titik darah terakhir. Karena apa ikhwah? Seorang muslim, seorang mukmin ini di dunia dia hartanya semua sudah Allah beli. Lihat firman Allah dalam surat At-Taubah itu, ayat yang 100, ayat yang 111. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah." Allah katakan, Allah sungguh telah membeli orang mukmin, hartanya, jiwanya, itu Allah beli semua-semuanya. Dengan apa Allah beli harganya? Bi anna lahumul jannah, dengan surga Allah belinya. Ini dikatakan oleh Imam Mujahid, sungguh betapa mahal harga yang Allah berikan untuk menghargai diri kita dan harta kita. Rela enggak dibeli dengan surga? Rela enggak? Hah? Kalau rela kita doa pada Allah setiap pagi seperti Nabi ajarkan doa, raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu zikir pagi petang ikhwan. Dibacanya. Ya, kita rela ya Allah. Kenapa? Ini beli bukan harga dengan harga biasa itu. Dibeli dengan surga, harta yang kita punya semua, jiwa kita. Kalau selain ini apa yang kita punya? Enggak ada. Makanya orang mukmin dijamin oleh Allah dengan surganya. Kalau benar-benar dia syukuri, tapi kalau dia enggak mensyukuri, dia malah mengorbankan agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Itulah orang-orang yang Allah katakan ulaikal ladzina ashtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu orang-orang yang telah menukar petunjuk dengan kesesatan, menukar petunjuk dengan dunia, menukar Islam agama ini dengan dunia. Rela dia untuk mencari dunia sampai enggak sholat. Ada enggak muslim kerja sampai enggak sholat? Karena sibuk dengan kerjaan sampai sholat dilupakan. Ada? Banyak. Ya. Ini menunjukkan apa? Sedikitnya syukur kepada Allah. Dia rela mengorbankan agamanya hanya untuk mencari dunia. Dia takut enggak makan sehingga dia usaha mencari dunia untuk memenuhi perutnya, mencukupi istri dan anaknya. Tapi dia lupa akan hari di belakang itu, kematiannya telah menunggunya. Apa yang akan membelanya kalau dia keluar dari Islam? Sedangkan Allah sudah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Kalau kita kerja dalam keadaan enggak sholat lalu meninggal dunia, dunia belum dapat, gaji belum terima, agama sudah hilang. Rugi dunia, rugi akhirat ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ingat ikhwan, nikmat yang besar sudah Allah berikan pada kita. Kita rasakan. Sehingga dengan Islam kita ini bisa bersama kumpul di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Kedua, coba lihat nikmat yang besar yang kita terima dari Allah. Pagi ini kita rasakan bersama. Ada nikmat hidayah at-taufiq yang dengannya Allah jadikan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar. Nikmat ketika seorang mukmin Allah berinya taufik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat dari sisi keberadaan kita ini, negeri kita ini jauh dari negeri diutusnya Nabi. Hidup kita ini jauh dari masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul? Jauh, berapa tahun sudah lewat Nabi berlalu hidupnya? 1400 sekian tahun yang lalu. Jauh kita. Dan kita seakan tak mungkin akan bisa dapatkan kembali yang hilang dari apa yang diwariskan Nabi. Tapi alhamdulillah, masya Allah ikhwah, kita diberi petunjuk oleh Allah biar antum jauh dari mana tempat datang begini dalam rangka mengkaji ilmu untuk mengenti sunnah dalam rangka kita mengagungkan sunnah Nabi mengikutinya. Sungguh ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita kaya kita bisa mengikuti sunnah ini, tapi Allah yang memilih hambanya untuk dibimbing kepada sunnah ini. Kita syukur ikhwah, lihat. Ya, betapa banyak saudara kita kaum muslimin mereka terjerumus, ya. Bukan hanya mengejek sunnah, bahkan mereka berani menentang sunnah. Bahkan mereka berani menentang sunnah. Menentangnya, mengolok-oloknya, memusuhinya. Ya, membencinya. Kita syukur kepada Allah, Allah beri hati kita cinta kepada sunnah. Dan ketika kita cinta kepada sunnah ini, Allah mudahkan kita mengikutinya. Allah bimbing kita dengannya. Lihat ikhwah, satu hadis saja kiranya cukup memotivasi kita untuk kita lebih kokoh dan istiqomah di atas sunnah. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, ya, ketika datang seorang badui, orang yang dari pedalaman, menemui Rasulullah SAW, dia langsung tanya, ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah SAW, kapan itu kiamat? Lalu Nabi balik tanya, mata tadi, lalu apa yang persiapkan kalau kiamat itu ada? Apa yang persiapkan sudah? Kata dia, aku tidak banyak sholat, tidak pula banyak puasa, tidak pula banyak sedekah ya Rasulullah. Hanya kata dia, inni hibbullah wa rasul. Aku hanya cinta Allah dan cinta Rasul SAW. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Sungguh seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintanya. Kalau benar kita semua ini cinta kepada Rasulullah SAW, biar kita jauh hidup dari masa hidup Nabi, jauh negeri kita, negeri Nabi, akan bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau. Akan dikumpulkan bersama Nabi. Ini bukan kajian yang benar. Seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintanya. Kita gak pernah kenal Abu Bakar, gak pernah kenal Umar, gak pernah kenal Utsman, gak pernah kenal Ali. Gak pernah melihat mereka semua. Tapi kalau benar kita cinta mereka dan kita ikuti teladan mereka, apa kata Nabi? Akan dikumpulkan bersama mereka. Makanya Allah katakan, syarat untuk kita dapat bahagia itu, lihat ikhwah, menjunjung tinggi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini bentuk syukur kita setelah Allah beri kita petunjuk. Mestinya kita syukur, tekunlah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah janji, wa may yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin. Allah katakan, barang siapa yang taat pada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan ulaika ma'al ladina an'ama 'alaihim, mereka akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang mereka Allah jamin nikmat? An-nabiyyin, golongan para nabi. As-siddiqin, as-suhada, as-salihin. Ini semua ikhwah. Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka semua yang empat golongan ini sebaik-baik temanmu nanti. Engkau akan bisa kumpul menyusul mereka. Kau akan bisa bersama mereka di mana mereka itu? Di surga Allah. Itulah maka apa ikhwan? Pertahankan nikmat ini, iman dan Islam yang ada pada diri kita. Karena apa ikhwan? Kalau kita bisa mensyukuri nikmat ini dan kita tahu nilainya, betapa besar Islam dan iman ini nilainya di sisi Allah, pasti kita akan pertahankannya. Dan Allah katakan innalladzina qalu rabbuna Allah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Allah katakan, sungguh orang-orang yang mereka itu telah menyatakan Rabb kami Allah, iman kepada Allah dia, kemudian istiqamah di atas keimanannya ini, ya, maka apa kata Allah? Turun kepada dia malaikat-malaikat utusan Allah untuk membisikkan kepada dia, jangan kau takut, jangan kau sedih. Pertama, turun ketika ajal datang. Saat sakaratul maut telah datang. Saat dia menghadapi sakaratul maut, di mana orang dalam keadaan ini adalah penentu selamat atau celakanya dia, malaikat datang pada orang mukmin ini. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Jangan takut kau sendiri mau mati dan sedih berpisah dengan anak keluargamu. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Gembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Subhanallah hadirin. Makanya orang mukmin ini yang istiqomah dengan imannya, ketika ajal datang dia tenang menghadapi kematiannya. Dan Allah pun memanggil dia dengan panggilan yang santun, lembut. Apa kata Allah? Dipanggilnya dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ingat, dalam surat Al-Fajr itu, wahai jiwa yang tenang. Siapakah jiwanya yang tenang? Wahai jiwa yang baik, yang tenang. Pulanglah engkau kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, kata Allah. Hamba yang mana? Yang mendapat nikmat. Wadhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Karena apa ikhwah? Karena iman yang ada pada dia. Maka ingat ikhwah, syukuri nikmat ini. Sungguh betapa banyak orang yang tidak menilai nikmat Islam dan iman ini nikmat yang besar. Sehingga begitu mudahnya perempuan muslimah suruh pakai jilbab aja berat. Ketika ada orang yang pakai hijab, dia ejek. Kira-kira Islamnya seperti apa ini orang? Suruh pakai sendiri gak bisa, menolak. Ada orang yang pakai, dia ejek. Islam? Iya Islam. Muslim-muslim. Ya ikhwah, kita syukur kepada Allah. Allah sudah beri kita Islam, Allah bimbing kita. Kemudian Allah berikan istri kita bisa memakai hijab, kita bisa memakai sunnah. Nikmat luar biasa ikhwah. Karena ini, sebutlah nikmat ini. Ingat, supaya apa? Kita semakin kokoh. Ya, karena Allah ingatkan, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Sehingga Allah katakan, ya, wa wajadaka dhalan fahada. Didapatkan kau sesat, lalu Allah beri kamu petunjuk. Dan Allah sudah katakan, may yahdihillah fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapapun orang yang Allah beri dia petunjuk, dialah orang yang mendapat petunjuk. Tapi siapa orang yang Allah sesatkan dia, sungguh tidak seorang pun bisa memberi dia bimbingan. Na'am ikhwah, ini nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita ikhwah. Sungguh besar nilainya kalau kita istiqomah. Dan ingat, ancaman yang berat. Kalau berani kita sudah dibimbing oleh Allah dengan sunnah, kalau kita melenceng, menyimpang, hanya karena urusan dunia atau urusan hawa nafsu kita, hati-hati. Karena kebanyakan orang melenceng itu karena urusan nafsu saja. Nafsu dunia atau nafsu wanita. Ya, dunia itu berkaitan dengan perut, wanita dengan kemaluan. Hati-hati, ini perkara besar. Fitnah yang akan mengguncang dan menyesatkan banyak umat ini. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 114. Apa kata Allah Ta'ala? Wa may yushankikir rasulun ba'di ma tabayyana lahul huda wa yantabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusnihi jahannama wa sa'at masira. Ini Allah ingatkan kita. Ancaman bagi orang yang tidak mensyukuri petunjuk yang Allah berikan. Sudah dibimbing, malah dia belok. Sudah tahu ini jalannya lurus, dia sendiri mau belok. Apa kata Allah? Wa may yushakikir rasul. Siapapun orang yang ia menyimpang dari jalannya Rasul SAW, dia menentang Rasul, ya, padahal sudah jelas-jelas bagi dia petunjuk. Ya, jalannya lurus yang ditempuh Rasulullah SAW. Dia belok. Sudah ada peringatan jangan belok, tempuh sini jalan yang lurus. Dia belok. Dan dia tidak mengikuti jalannya mukminin. Siapa mukminin? Sahabat radhiyallahu anhum. Karena para sahabat mengikuti jejak langkah Nabi. Ini dia malah mau langkah sendiri. Kalau dia sudah belok begini, kata Allah, nuwalli ma tawalla, kami kan biarkan terus dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami jerumuskan ila neraka jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ingatan ikhwah, mengapa kok ada orang yang mau menyimpang dari jalan yang lurus? Karena tidak lain min wasawis syaitan, karena dari bujuk-bujuk syaitan. yang mana Rasulullah SAW pernah selepas sholat asyar insyaAllah, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau duduk dikerumuni para sahabat. Dan maklum, ketika itu beliau kan masjidnya enggak kayak gini keramik, tapi masjidnya masih apa? Pasir, ya. Dia pada lana pasir Sahara itu. Kemudian beliau duduk, para sahabat mengerumuninya. Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hatta lana Rasulullah SAW hattan biyadih. Beliau membuat garis yang lurus untuk kami dengan tangannya, set panjang. Lurus panjang. Dan beliau mengatakan, hada sabilullah mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, kamu ikuti ini jalan. Kemudian kata beliau, summa khatta khututan an yamini wa shimali. Kemudian beliau bikin garis-garis yang banyak kiri kanannya. Panjang atau pendek? Pendek. Enggak mungkin panjang begini. Yang panjang yang ke depan tadi yang lurus, ini pendek. Dan kata Rasulullah SAW, ya, hadis subul. Ini jalan-jalan banyak ini, min kulli sabil minha syaitanun yad'u ilayhi. Di tiap-tiap ujung jalan ini setan sudah berdiri di situ. Sudah berdiri apa? Bujuk-bujuk kamu supaya belok. Hadirin, kalau orang terada ilmu, orang gak punya ilmu, lagi jalan lurus. Jalan sudah jelas lurus, tujuannya mau ke sana dia. Lurus, jalannya sudah dia tahu. Tapi jalannya ini rusak, banyak gangguan. Ada orang bujuk, mas, berat-berat itu jalan susah, belok saja ini jalan bagus. Cepat lain. Kira-kira kalau orang yang gak ada ilmunya, mau belok gak? Mudah sekali belok. Iya, daripada ini lama-lama, belok saja sudah. Kadang cepat, katanya cepat, kata setan. Gak mungkin setan bilang, kamu jangan belok, sesat. Gak mungkin, setan panggil, belok saja, belok, mari. Enak jalannya, cepat, kau sampai di neraka tapi. Masya Allah, diri. Iya, itu kata Rasul, kenapa kau banyak orang belok? Karena setan berdiri. Dan ingat, ini bukan dari sekarang, dari zaman Adam turun. Ke dunia ini sudah Allah peringatkan. Bahkan iblis ketika di hadapan Allah ditanya oleh Allah, ya iblis, ma manaka ala tasjud, apa yang bikin kau tak sujud pada Adam? Dia mengaku lebih baik dari Adam. Akhirnya dari perilaku ini diusir dari rahmat Allah, dari syaitan, terkutuk dia. Dia mengadu kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani la aqudannahum an siratal mustaqim, kata iblis, ya Allah, sebab engkau telah usirku dari rahmatmu, aku pasti janji akan sesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Semalaatiyannahu min baini aydihim min khalfihim wa an aymani man syama'ilihim. Dan terus aku akan datang mereka, goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Subhanallah, hadirin. Kalau orang yang lemah, lihat aja di terminal di Jawa ya. Kalau orang yang belum pengalaman turun di Surabaya, calo banyak. Tarik ke sini, Pak. Ini ke sini, Pak. Jogja, ini Solo, ini tarik. Mah. Dibiarin aja dia akan datang. Tetap calo banyak. Akhirnya karena dia bingung, ikut. Ya. Mau ke Solo, jurusannya ke tempat lain. Kenapa? Calonya yang kurang ajar. Ini urusan dunia ya, Pak. Keliru bisa balik. Urusan agama ini, setan. Belok, belok, belok, belok. Sekali belok, apa kata Allah? Itulah. Falamma zahu azahallahu qulubam. Kalau berani kau belok, Allah sesatkan, biar kau sesat. Sehingga jangan heran kalau orang yang sudah tablik semakin belet dia. Jauh semakin semangat dalam tabliknya. Orang yang di khawarij semakin kuat dalam khawarijnya. Ya, teroris semakin kental dengan terorisnya. Orang yang di mutajiyah jin, jin apa itu? Jin iblis la'natullah atau jin Islam liberal. Pokoknya itu sudah. Semakin kokoh dengannya, semakin propaganda dengannya. Itu jangan, kok makin banyak mereka Syiah, makin banyak pengikutnya. Karena apa? Begitu dia belok sudah sesat. Kita yang harus bentengin diri kita, jangan ikut yang belok, lurus. Hadirin, kalau kita tahu ini jalan satu-satunya menyelamatkan kita, kita syukur, ya Allah, ini jalanmu yang lurus. Karena beratnya kita mengikuti jalan yang lurus inilah, maka kita diajarkan Allah doa banyak-banyak. Apa doanya? Setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri mereka nikmat. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum khususnya. kita ikuti jalannya Nabi, jalannya para sahabat. Subhanallah ikhwah, ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kaum murka, itu Yahudi. Waladhalin, bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu Nasara. Itu mereka. Yahudi sesat, Nasara sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Yahudi ada ilmu tapi enggak diamalkan. Kita enggak boleh. Kita orang Islam prinsipnya apa? Ilmu amal. Mana dulu? Ilmu atau amal dulu? Ilmu dulu amal dulu? Ilmu dulu baru amal. Kalau amal dulu baru ilmu, rugi, enggak guna. Ya? Tapi kebanyakan kaum muslimin apa dulu? Amal dulu baru ilmu. Ya sudah repot. Mau dipaksakan susah kan, sudah terlanjur cinta dengan amalannya, datang ilmu, kamu salahkan saya. Ini dari dulu kita ibadah begini. Dari nemo yang kita kunut begini, enggak bisa dirubah. Subhanallah hadirin. Suruh tumaknin aja susah. Ya? Dalam sholatnya. Subhanallah. Ini karena apa? Ilmunya di belakang. Amal sudah di depan. Makanya wajib ilmu dulu baru amal mestinya. Karena apa? Kullu amalin bihiri ilmin yu'malu amaluhu mardudatun latubbalu. Setiap amal yang tanpa ilmu dia kerjakan, amalnya ditolak tanpa Allah terima. Allah enggak akan hiraukan. Allah enggak akan terima. Nabi barakallahu fikum, ini nikmat ya. Kita hanya ingatkan saja bahwa petunjuk Allah yang kita dapatkan ini mengikuti sunnah ini nikmat paling besar. Apalagi kata Imam Anas Ibn Malik, ingat ikhwah. Ya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini seperti perahu Nabi Nuh di zaman itu. Di mana ketika datang bencana dari Allah, azab kepada kaum Nabi Nuh, tidak satu pun yang selamat kecuali yang naik ke dalam kapal Nabi Nuh. Betul? Begitu di zaman ini sunnah Rasulullah SAW ibarat kapalnya Nabi Nuh. Sehingga dikatakan para ulama, ahlu sunnah mereka semua mengatakan, tamassuk bisunnatin najat. Kau berpegang teguh dengan sunnah ini, kau selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira antum bayangkan kalau kayak kasus kapal yang tenggelam Senopati ya, yang baru-baru belum lama itu pecah tenggelam, lalu engkau dapatkan pelampung di situ, kamu pegang atau kamu lepas pelampung? Kapal tenggelam, ada pelampung dekatmu, kau sudah dapat di pelampungnya itu. Kau buang, dorong dia jauh, atau kau pegang dia? Orang yang berakal sehat pasti apa? Pegang atau buang? Pasti dia pegangnya. Dan dia pegang, alhamdulillah ada kayu bisa saya pegang, saya selamat, yang lain nanti semua. Dia syukur dan syukur terus kepada Allah. Mestinya lebih dari itu kita. Alhamdulillah saya dapatkan sunnah ini. Umur saya sudah tua, rambut sudah putih semua, cucu sudah banyak ini. Aku berdapatkan sunnah ini, pegang itu. Jangan sampai besok aku mati. Nah, sudah ada sunnah yang kita pegang. Karena apa? Tamassuk bisunnah najat. Kau pegang sunnah, kau selamat. Kau lepaskan, celaka. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Ya, kalau kita lepas, kita binasa, kita celaka ikhwah. Sehingga kita syukur betapa besar nikmat ini. Ingat mereka orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Amalnya ditolak. Di akhiratnya dia akan sengsara karena tidak dapat syafaat. Sebab apa? Mereka menyelisih sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang menentang seperti Abu Lahab. Di mana Abu Lahab, Abu Jahal tempatnya? Hah? Dulu yang menentang Abu Lahab kepada Rasulullah Sallam. Dan jangan di pikiran kita ada angan-angan. Andaikan saya hidup bersama Nabi, saya lebih senang. Saya bisa beriman bersama Nabi. Jangan hayal. Takutnya kau hidup bersama Nabi, kau jadi Abu Lahab. Celaka kan? Maka bersyukurlah kita sekarang jauh dari masa Nabi, kita bisa seperti Abu Bakar, seperti Umar, ikut sunnahnya Nabi. Cintai mereka. Supaya Allah kumpulkan kita bersama mereka. Begitu. Yang real ya. Pegang teguh ini sunnah ikhwah. Maka dikatakan dalam syair, tarjun najat, walan tasruk masalikaha, inna safinata, kalian semua mau selamat. Semua orang dikatakan mau selamat, mau celaka, enggak mau tentunya. Semua kalian mau selamat, tapi sayangnya kalian enggak tempuh jalannya. Ingat, yang namanya kapal, perahu, itu tidak mungkin jalan darat. Ada perahu jalan di daratan? Perahu-perahuan. Tidak mungkin lah. Ya itu, ikhwan. Yang namanya perahu di air begitu. Artinya, kau semua ingin selamat, tapi kau tidak mau pegang teguh sunnah ini. Ingat, jalan selamat hanya berpegang dengan sunnah ini. Maka dari itu, syukurlah kita dapatkan. Dan jangan tunggu nanti saja. Kalau saya sudah umur sekian, saya mau pegang sunnah, mau kembali kepada sunnah. Apa kata Allah, ikhwah? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum waktunya kalian kaum mukminin? Apa belum saatnya kalian hatinya untuk menerima kebenaran yang turun dari Allah? Wala yakunu min ahli kitab, dan jangan kamu itu seperti mereka, orang-orang ahli kitab. Apa yang terjadi pada mereka? Faqala alaihimul amad. Ketika sudah lama mereka berpisah, ditinggal mati oleh Rasulnya. Faqasat qulubuhum, hati mereka kembali mengeras. Fakasir minhum fasiqun, kemudian mereka kembali fasik. Apa kita mau seperti mereka? Dan ternyata ini sunatullah. Takdir sudah Allah tetapkan. Terjadi pada umat ini seperti yang menimpa pada umat sebelumnya. Mereka dulu sudah lama ditinggal Rasulnya, kembali fasik. Begitu umat ini. Kembali terang-terangan berbuat fasik. Yang jelas-jelas zina khabis dikatakan ajaran Nabi. Siapa yang bilang? Syiah. Mut'ah. Jelas-jelas zina khabis dibilang ini sunnah. Subhanallah. Semakin dia banyak melakukan mut'ah, semakin tinggi derajatnya. Na'udzubillah min dzalik. Semakin dalam nerakanya boleh. Ya ikhwan. Ngeri ikhwan. Zina dibilang sunnah. Kalau orang pengikut hawa nafsu ya senang lah ya. Ya, senang tentunya. Itulah. Menyimpang dari sunnah ikhwan, hati-hati. Naam. Makanya kita dilarang, jangan kau seperti mereka di kita. Lama ditinggal Rasulnya, kembali kau fasik. Ingat ikhwan. Akan nampak nanti di akhirat. Siapa orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan siapa yang tidak. Pasti nampak. Dan sangat jelas nampaknya. Pertama, satu contoh saja ya. Orang yang sama-sama wudu, muslim sama-sama muslim, mukmin sama-sama mukmin, wudu sama-sama wudu, tapi yang satu sesuai dengan sunnah, yang satu tidak, beda. Bedanya di mana? Nanti di akhirat. Kalau di dunia kita mengingatkan dia, dia marah, biarin. Diingatkan gak mau. Nanti diharapkan nampak beda. Apa bedanya? Kata Nabi SAW, yud'a ummati hurran muhajjalin min asari wudu. Umatku akan dikenal mereka dari apa? Ciri khusus. Putih terpancar dari cahaya bekas wudunya. Nampak sekali. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan, yaumatabiyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat itu nanti putih wajah manusia, hitam wajah manusia. Kata beliau, yang putih itu wajah ahlu sunnah. Yang hitam wajahnya ahlu bid'ah. Jangan marah ya. Ahlu bid'ah jangan marah. Kalau tersinggung, tobat. Ya. Tinggalkan bid'ahnya, ikuti sunnah. Begitu maksudnya. Karena apa? Kita ini mau yang benar ibadah, jangan mau-mau sendiri. Saya maunya begini, dari dulu saya kalau butuh, kalau usap kepala cukup begini saja. Siapa yang ngajarin basuh kepala begini? Pernah dilihat enggak? Kalau membasuh hidung bukan dihisap, tapi cukup percik saja ke hidungnya. Ajaran siapa itu? Ajaran Pak Yai-nya. Bukan jalan Nabi? Ya bukan. Beda nanti di akhirat. Enggak percaya tunggu. Allah sudah bedakan. Ini ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Bagaimana Nabi bisa mengetahui itu umatnya dikasih syafaat? Dari tandanya. Kalau dia ahlu sunnah, putih terpancar dari bekas wudunya. Coba ikhwah. Kalau kita malam hari, lihat di kebun begitu. Binatang yang terbang dan aja lip-lip nyala, itu binatang apa namanya? Lalat. Tawon. Dibilang tawon boleh? Tidak boleh, itu kunang-kunang. Iya kan? Ya jelas, tidak bisa di... Oh ini lalat, tidak mungkin lalatku ada lampunya. Lat apa itu enggak ada. Pasti itu sepakat kunang-kunang. Makanya Nabi kalau lihat umatnya mana, dampak dari cahayanya itu umatku. Yang salah enggak mungkin. Ya Rasulullah jaga aku juga umatmu. Enggak bisa. Siapa yang kasih nyala cahaya terang? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makanya ketika dikumpul manusia itu, orang-orang yang berdosa ini, para penentang sunnah ini, dia akan sedih. Sedih. Kenapa mereka? Kata Allah dalam surat Sajdah, Allah katakan, walau tara idzil mujrimuna nankisu ru'usihim inda rabbihim rabbana sami'na rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mumkinun. Allah katakan, andaikan saja engkau lihat nanti dari kiamat, ketika mereka orang-orang yang berdosa ini dikumpulkan di hadapan Allah, mereka hanya tertunduk pandangan mereka, kepala mereka tertunduk, diliputi dengan kerendahan, kehinaan dan penyesalan yang luar biasa. Mereka hanya mampu berucap, ya Rabb kami, ya Allah, sekarang aku sudah lihat, kami sudah dengar, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal saleh, kami sudah yakin sekarang. Mungkin balik ke dunia? Mungkinkah tidak? Hadirinya dimuliakan Allah. Tak mungkin. Susah bagaimana susah orang yang sudah mati, tidak mungkin balik ke dunia. Seperti kita orang ini, susah bagaimana di dunia, tidak mungkin balik ke rahim ibunda, betul? Adakah anak balik ke rahim ibunya ketika patah hati? Putus cinta? Susah hatinya? Mama saya balik ke rahim mama juga? Begitu? Tak mungkin. Mau susah kayak apa di dunia, tidak mungkin kita balik ke rahim ibu. Begitupun orang yang sudah mati, susah dikubur, tidak mungkin balik ke dunia minta apa? Minta tolong, tidak mungkin. Walau kau kasih HP, nanti kau sudah, telepon saja ya, bisa. Pernah dapat SMS dari orang sudah mati? Tidak mungkin ya ikhwah. Ya, ini zaman canggih toh, kasih aja. Kalau susah nanti bilang saya bongkar kuburmu. Tidak mungkin. Seperti Imam Hasan Al-Basri ikhwah. Beliau duduk dengan murid-murid beliau. Beliau bacakan firman Allah itu dalam surat Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, infakkan sebagian di hartamu sebelum matimu datang. Fa yaquluna rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sehingga orang itu hanya mampu berkata, ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. La sandaqaw akum minas salihin, pasti akan kusedekahkan hartaku dan aku akan jadikan diriku orang yang saleh. Kata Imam Al-Basri, bagaimana menurut kalian? Andaikan mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia dikubur disiksa, kemudian Allah perkenankan mereka, andaikan Allah perkenankan mereka kembali ke dunia, kira-kira mereka akan maksiat lagi atau akan taubat? Semangat semuanya. Taubat wahai guru. Nah kalianlah yang masih hidup, tobatlah, jangan seperti kalian nunggu mati baru mau tobat. Bagaimana? Mumpung masih hidup, tobatlah. Karena apa? Mati gak nunggu kamu tobat, makanya jangan kamu tobat nunggu mati. Iya, kematian tidak nunggu kita tobat, maka tobatlah sebelum datang kematian. Karena enggak mungkin orang mati datang dulu SMS peringatan, kamu besok mati ya. Enggak mungkin ikhwah. Andaikan orang diberitahu sebelumnya kematian mau datang, ya Allah ikhwah, ada dua kemungkinan, putus asa atau dia akan sebaliknya. Dan sungguh hikmah yang luar biasa, kenapa kematian datang mendadak tiba-tiba tak ada pemberitaan sebelumnya? Ini rahmat bagi orang mukmin. Dan berapa namanya, sebagai laknat bagi orang-orang yang berdosa. Kenapa? Orang mukmin lagi berbuat taat tiba-tiba mati, lagi sholat sujud meninggal, bahagialah dia. Sedangkan orang yang berdosa lagi zina mati, celaka, nyesel dia. Kenapa? Tidak sempat tobat, itu ancaman dari Allah, itu laknat dari Allah. Ya, tuang minum, tuang mabuk, lagi mabuk teler mati, itu sudah resiko. Makanya jangan tunggu mati datang baru mau tobat. Tinggalkan maksiat. Begitu. Nah, ya barakallahu fikum. Ya. Ini baru apa? Dikumpulkan. di padang mahsyar atau di tempat manusia kumpul. Yang beriman sama yang berdosa dia beda. Orang yang beriman mereka itu tenang. Karena Pak malaikat datang bisikan kepada mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Kau jangan takut, jangan kau sedih. "Wa masiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Gembiralah kau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Mereka tenang. Begitupun kata Allah. Coba lihat dalam surat Yasin. Sedikit lagi zuhur ya. Belum zuhur tak? Siap. Barakallahu fiik. Naam imam. Begitupun nanti ikhwah. Dalam surat Yasin untuk melihat itu. Antara orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang mukmin dan orang-orang yang berdosa. Apa kata Allah Ta'ala? Orang-orang yang berjalan dari jalan yang lurus dengan orang-orang yang belok ikuti jalan syaitan. Allah katakan, "Salamun qawlan mir rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa anibuduni hadha siratun mustaqim." Itu dalam surat Yasin. Kalau orang-orang ahli Yasinan baca, mestinya sadar. Ya, ingat firman Allah ini. Itu ucapan salamun qawlan mir rabbir rahim. Selamat sejahtera. Ini ucapan salam Allah tujukan kepada mereka orang-orang mukmin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini rahmat dari Allah, ucapan selamat. Turun dari qawlan mir rabbir rahim, ucapan dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terus apa kata Allah? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kalian minggir orang-orang yang berdosa, diusir oleh Allah dari rahmatnya. Dijauhkan, dipisahkan, minggirlah kalian orang berdosa. Bukankah telah aku perintahkan kalian di dunia, jangan sekali-kali engkau sembah itu syaitan. Bukankah aku katakan syaitan musuhmu yang nyata. Dan aku perintahkan kalian, sembahlah aku, ibadah aku, kata Allah. Ibadahlah kalian kepadaku. Dan inilah sirati mustaqim, ini jalan yang lurus. Maka ikhwah, orang yang ikut jalan yang lurus, tenang. Mereka yang belok, Allah marah. Allah marah, kenapa kau ikuti syaitan? Bukankah aku peringatkan, supaya kamu jangan ikuti syaitan. Lalu mereka pun kumpul dengan syaitan-syaitannya. Mereka ketemu dengan syaitan-syaitan yang dulu bujuk-bujuk mereka. Apa kata syaitan? Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 24. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمَرِ. Syaitan itu berkata, ketika Allah telah putuskan perkara urusan manusia, syaitan pidato. Di hadapan pengikut-pengikut semuanya. Apa kata syaitan? Ya? إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَخْلَفْتُكُمْ. Sungguh wahai manusia, Allah telah menjanjikan bagimu janji-janji yang benar. Aku pun janji bujuk kalian dulu, tapi aku ingkari janjiku. Syaitan bilang. Ya. Kemudian apa? مَا أَنَا بِمُسْرِكُمْ مَا أَنْتُمْ بِمُسْرِكِ. Kata syaitan, ya, إِنِّي دَعَوْتُكُمْ فَسْتَجَبْتُمْ لِي. Sungguh aku tidak kuasa pada kalian, begitupun kalian tidak kuasa atas diriku. Aku hanya sekedar mengajak kalian, tapi kenapa kalian ikuti aku? Kemudian kata syaitan, falumu anfusakum, falatalumuni walumu anfusakum. Sekarang jangan kau salahkan aku, jangan kau cerca aku, cerca diri sendiri, kata syaitan. Ngenes apa enggak? Tahu bahasa ngenes pak ya? Itu bahasa Jawa. Sedih ya kira-kira. Yang dulunya dijadikan pimpinan, syaitan-syaitannya ini semuanya, pidato. Ternyata gak bisa memberi keselamatan baginya. Aku gak bisa menyelamatkan dirimu, apalagi dirimu, diri kalian. Aku hanya ngajak kalian, kenapa kalian ikuti aku dulu? Ma'ana alaikum bisultan. Aku gak ada kuasa atas kalian. Maka jangan cerca aku, cerca dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri, kata syaitan. Habis sudah ini orang. Putus asa, putus asa, putus asa. Sampai puncak putus asa. Maka apa kata Allah Ta'ala? Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. wajah mereka pucat hitam, sedih luar biasa. Karena apa? Amilatun nasibah. Amal mereka semua sia-sia. Sia-sia semua amalannya. Tasla naron hamiyah. Mereka digiring menuju neraka. Karena sudah zuhur, ikhwan. Sambung nanti juga ya. InsyaAllah. Ba'da zuhur kita lanjut sedikit. Ini baru yang pertama kita sampaikan cara beliau. Ciri orang yang bahagia itu, ketika Allah beri dia nikmat, pasti dia syukuri. Apalagi nikmat yang besar seperti ini, petunjuk Allah, ikhwah. Syukur terus, pegang teguhlah. Artinya sampai pun diri kita ya harus putus tangannya, putus kakinya, demi mempertahankan ini, kita jalani saja. Ya, karena apa, ikhwah barakallahu fikum? Ini nikmat yang besar seperti Bilal ibn Rabah. Betapa berat ujian yang dijalaninya. Nah, insyaAllah kita sambung pada zuhur. Tidak apa-apa ya? InsyaAllah. Sebentar aja, enggak sampai asar insyaAllah. Baik, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.